السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita baru saja membahas dalil-dalil yang dibawakan Al-Imam Nawawi dalam bab ta'dhimu hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wa syafaqa 'alaihim wa rahmatihim. Bab tentang memuliakan kehormatan seorang muslim dan menjelaskan hak-haknya dan bagaimana mengasihi mereka dan menyayangi mereka. Hadirin Allah muliakan, kita sudah bahas sampai hadis Al-Barra bin Azib. Kita mulai dari surat Al-Hajj ayat 30. Wa man yu'adzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Lalu Al-Hajj 32, wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Lalu surat Al-Hijr ayat 88, waqfil janahaka lil mu'minin. Lalu kita sampai surat Al-Maidah 32, lalu kita masuk hadis Abu Musa, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Sampai hadis Barra bin Azib. Hadirin Allah muliakan, dan kesimpulannya adalah bahwa salah satu konsekuensi kita meyakini bahwa Rabb kita Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita harus punya sifat rahmah kepada sesama kita. Ini tidak bisa dipisahkan dengan iman dan tauhid seorang hamba kepada Rabbnya. Sebagaimana itu dijelaskan secara sangat tegas dan sangat kuat dalam hadis Abu Hurairah yang sudah kita bahas, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dan itu semakin dipertegas dalam hadis Jarir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nasa la yarhamuhullah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, niscaya Allah tidak akan menyayangi dia. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, niscaya Allah tidak akan menyayangi dia. Belum lagi kita pun telah membahas hadis yang sangat penting juga di dalam bab ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dalam hadis Anas, muttafaqun alaih. Jadi hadis-hadis yang atau tiga hadis yang telah kita bahas dengan segala keterbatasan kita di bab ini itu menjelaskan hadirin bahwa baiknya seorang muslim, sayangnya seorang muslim terhadap sesama, dan semangat dia menebar kebaikan itu lahir dari iman dan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Jadi ini bukan tentang emang tabiatnya baik. Iya, ada orang tabiatnya baik. Tapi intinya tuh bukan itu, intinya tuh imannya. Bukan hanya sebatas baik sama orang, enggak. Tapi ini tentang iman. Bagaimana iman itu melahirkan kebaikan demi kebaikan, melahirkan rasa sayang. Sangat jelas, man la yarhamil nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, dia enggak disayangi sama Allah. Ya, barang siapa enggak menyayangi manusia, dia enggak disayangi sama Allah. Jadi enggak bisa kita bisa beralasan, ya gue orangnya kayak begini. Ya lo harus ngerti dong. Kalau kita gak bisa menyayangi, gak bisa ungkapkan kasih sayang, kita gak akan disayangi sama Allah. Bahkan kita udah bahas dalam hadis Aisyah, sampai Nabi SAW mengajarkan kita hal yang begitu keseharian tapi sangat dalam. Hadirin Allah muliakan, yaitu apa? Mencium anak kecil. Ketika ada sebagian A'rab menanya atuqabbiluna sibyanakum, maka kalian mencium anak-anak kecil kalian? Faqala na'am, iya kita tuh mencium. Lakinna wallahi ma nuqabbil, adapun kita atau adapun kami demi Allah enggak mencium. Maka Nabi SAW mengatakan, aw amlik in kana Allah naza'a min qulubikum rahmah. Aw amlik in kana Allah naza'a fi qulubikum atau min qulubikum rahmah. Muttafaqun alaih. Apa yang bisa aku perbuat kalau Allah sudah mencabut sifat rahmat dari hati-hati kalian? Bayangkan, ini agama yang mengajarkan kita sampai sedalam ini. Bagaimana mengungkapkan kasih sayang. Dan kita sudah bahas semua di bab ini dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Dan dari sini kita lihat bagaimana yang memasukkan kasih sayang itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi pun gak bisa buat apa-apa ketika Allah mencabut sifat rahmah dari hati-hati kita. Dan hidup itu akan gersang ketika tidak ada sifat rahmah. Mau sekaya apapun, setampan apapun, secantik apapun, seberkuasa apapun, kalau kita sudah gak punya sifat rahmah, kalau Allah cabut sifat rahmah kita, hidup kita akan gersang, hadirin. Sifat kasih sayang itu sangat penting. Dan lagi-lagi ini harus dilahirkan dari iman, dari keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua harus dimulai dari ilmu. Makanya orang-orang yang paling menyayangi sesama adalah orang-orang yang menuntut ilmu, belajar, dan hidup dengan ilmu. Makanya ada kaidah yang senantiasa disampaikan oleh guru-guru kami dulu, tentu saja sampai sekarang. Tapi maksud saya dulu itu waktu kami kuliah, al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu membuat sesama kita itu saling menyayangi, membuat penuntut ilmu yang satu dengan penuntut ilmu yang lain itu saling menyayangi, membuat ahli ilmu itu saling menyayangi. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. Pernah waktu itu saya minta tolong ke salah satu masyayikh guru kami, yang permintaan itu gak biasa dan saya gak terlalu optimis dipenuhi sama beliau. Ketika saya bertanya, Syekh bisa gak, boleh gak begini begini begini, beliau diam sejenak terus beliau katakan, al ilmu rahimun baina ahli. Terus beliau berikan apa yang kami mohonkan dengan begitu simpelnya. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, makanya sifat atau ilmu dengan rahmat itu hendaknya berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan. Makanya kita masih ingatkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi 65. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka bertemu dengan seorang hamba, Nabi Khadir. Mereka bertemu Nabi Musa dan Yusha bin Nun. Nah, profil Nabi Khadir ini seperti apa, hadirin? Lihat, mari kita simak. Atainahu rahmatan min indina. Kami berikan rahmat dari sisi kami, kasih sayang. Kami berikan kasih sayang dari sisi kami. Wa 'allamnahu min laduna ilma. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Jadi hadirin Allah muliakan, ada dua hal kenapa beliau yang dituju. Yang pertama rahmah, dan yang kedua ilmu. Yang pertama beliau penuh dengan kasih sayang, dan itu pemberian dari Allah. Dan yang kedua, beliau punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Walaupun Allah mengatakan secara umum Nabi Musa ilmunya lebih banyak daripada beliau. Jadi ilmu dan rahmah ini yang menjadi karakter atau sifat utamanya Nabi Khadir, dan disebutkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya kan sederhana, hadirin. Kita ini udah ngaji berapa lama? Nah, sudahkah kita menggabungkan sifat ilmu dan sifat rahmah dalam diri kita? Sudahkah kita menggabungkan sifat ilmu, atau sudahkah kita menggabungkan ilmu kita dengan sifat rahmah, dengan kasih sayang? Agar apa? Agar Allah itu sayang sama kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di atas langit. Dan kalau Allah sudah sayang sama kita, semua lancar, hadirin. Makanya kan di majelis ilmu yang diberikan oleh Allah kan bukan hanya ilmu. Masih ingat hadis tentang majelis ilmu? Nazalat alaihim sakinah. Nabi SAW mengatakan Allah turunkan sakinah ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaika. Dan malaikat menaungi mereka. Jadi di majelis ilmu itu yang kita harapkan itu bukan hanya ilmu. Yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya ilmu. Ilmu dan diantaranya rahmat. Itu sabda Nabi SAW. Nah, ketiga, loh kok aku gak ada perubahan dari segi rahmatnya. Nah, ini evaluasi diri kita. Evaluasi. Karena yang diberikan di kajian itu bukan hanya ilmu, tapi rahmat, kasih sayang. Dan harusnya ada perubahan. Orang itu kan anak tuh atau seseorang, kalau setiap hari dikasih pemandangan atau film yang isinya kekerasan, itu akan membentuk karakter dia enggak? Jelas. Nah, begitu juga kalau kita ingin menjadi orang yang penuh kasih sayang, maka setiap saat atau setiap hari atau harus ada rutin, itu kita harus bersama ilmu. Majelis ilmu. Maka akan merubah karakter kita. Dengan catatan kita menuntutnya dengan keikhlasan. Kita mencari ilmu nafi. Abdullah bin Ubay bin Salul juga ada di kota Madinah, hadirin. Tapi kenapa enggak ada sifat rahmah? Bahkan mencela, memfitnah. Karena sekali lagi tadi kita katakan ini harus dari keikhlasan dan keimanan. Harus dari keikhlasan dan keimanan dan dari tauhid seorang hamba. Jadi jangan sampai ketika kita bahas bab ini dan selesai kita berpikir ini cuma sekedar hablum minannas, hanya sekedar manner tanpa ada pengaruh dan peran dari iman seseorang. Itu jangan sampai ke sana. Justru yang membedakan adalah ini. Orang-orang beriman itu melakukan hal ini semua karena iman mereka, tauhid mereka, dan keikhlasan mereka. Makanya hadirin Allah muliakan. Walaupun mereka gak dapat apa-apa di dunia, mereka gak akan merubah style mereka. Walaupun mereka gak dapat feedback positif dari kasih sayang mereka, mereka gak akan merubah pola mereka. Berbeda kalau orang tuh baik, ramah untuk mendapatkan hal duniawi. Begitu sudah dapat yang diincar, beda lagi nanti. Begitu dia gak dapat, beda lagi. Nah, percuma saya senyum, dia juga begitu deh. Percuma saya baikin dia gak baik sama saya. Udah saya harus. Tapi kalau orang-orang yang beriman, yang mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lahir dari ilmu nafi, maka konsepnya adalah idfa billati hiya ahsan. Dalam surat Fussilat, ayat yang beberapa kali kita angkat, ayat ke-34 misal, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Enggak sama antara yang baik dan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Responlah cara yang buruk itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena apabila terjadi permusuhan di antara Anda dan dia, dengan terus merespon dengan baik, maka dengan taufik Allah ke depan bisa jadi dia jadi teman yang sangat setia. Teman yang sangat setia. Sahabat karib. Itu yang perlu kita camkan. Oleh karena itu sekali lagi, makanya susah kan kayak gini. Kita lihat ayat berikutnya deh. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Enggak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali orang yang akan mendapatkan surga. Jadi iman lagi yang ditekankan. Karena sabar itu ciri khas orang-orang beriman. Sabar itu sifat yang gak bisa dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Dan salah satu rukun iman kan iman kepada hari akhir. Dan hari akhir adalah surga diantaranya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sifat rahmat ini hendaknya sekali lagi kita perjuangkan. Dan kita harus mulai dengan iman kita dan tauhid kita kepada Allah. Dan inilah karakter orang-orang beriman. Senantiasa memberikan rahmat. Jadi kurang tepat kalau orang-orang yang sudah belajar itu bersikap kaku dan tidak gak luwes, gak menunjukkan kasih sayang. Justru orang-orang yang belajar itu harus penuh memberikan kasih sayang. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai ada orang Arabi pipis di masjid aja, lihat bagaimana sikap beliau yang penuh dengan kasih sayang terhadap Arabi tersebut. Arabi itu orang Arab yang jauh dari peradaban, jauh dari kota. Sampai-sampai orang ini terharu sampai dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Kenapa? Karena bagi dia yang lain galak. Walaupun gak benar juga, dia pipis di masjid hadirin. Ya para sahabat, merespon lah. Tapi Nabi cegah. Dan Nabi SAW juga meluruskan doa tersebut. Itulah Nabi kita. Dan ingat, Nabi kita itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Itu konsep sudah kita kenal dari kita kecil. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Tentu saja kita masih jauh dari kata sempurna dan baik. Tapi mulailah dari apa yang kita bisa. Kalau Nabi SAW levelnya sudah rahmat bagi alam semesta, ya kita mulailah dari rahmat bagi pasangan kita gitu loh. Rahmat bagi anak-anak kita. Rahmat bagi keluarga kecil kita. Bagi keluarga kita. Terus. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. siapa ingin mengkoreksi, saya berikan kesempatan walau dalam sama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam An-Nawawi atas ilmu beliau yang bermanfaat. Amin rabbal alamin. Merahmati, menjaga, melindungi ustaz dan keluarga, guru-guru kami, ahli ilmu yang bermanfaat, tim support kajian ini, keluarga mereka, serta kita semua umat muslim. Amin rabbal alamin. Terima kasih banyak ya ustaz atas waktu yang dialokasikan dan ilmu bermanfaat yang telah disampaikan. Karenanya kami terarahkan dan termotivasi untuk meraih ridha Allah dengan ilmu, memperbaiki diri dengan ilmu, menyikapi setiap kejadian dengan ilmu. Semoga Allah menjaga dan memberi kesehatan kepada ustaz juga tim support. Amin. Allahumma amin. Amin jazakallahu khairan. Terima kasih atas husnudzonnya, baik sangkanya, walaupun kami tidak atau belum layak untuk sampai pada yang disampaikan, dan kalaupun ada yang kalaupun ada motivasi atau rasa termotivasi dan terarahkan, semata-mata itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ilmu dari para ulama dan guru-guru kita. Dan semoga Allah menjaga mereka, amin ya rabbal alamin. Ustaz Afan, di luar materi pada penjelasan hadis kedua dari Hudzaifah bin Yaman bab ke-25 pertemuan ke-536 sampai 538 terkait amanah, mengapa ada manusia yang bisa salah mengira terhadap orang yang dikira amanah namun nyatanya tidak? Poinnya, apakah yang terjadi dalam diri dan hati orang-orang yang salah mengira tersebut dan apa solusinya? Di hari ini rasanya begitu banyak kejadian seperti ini, termasuk yang bertanya. Sebagaimana orang-orang tersebut sering sekali salah mengira akan sosok yang dilihat. Mohon penjelasannya ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, mungkin karena kurangnya kita minta pertolongan kepada Allah, kita lupa istikharah ketika menunjuk seseorang, ketika memberikan amanah kepada seseorang, ketika memilih seseorang. Kita hanya mengandalkan penglihatan zahir kita saja, padahal Allah yang Maha Tahu. Dan Allah berkata, wa'asan tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Oleh karena itu, sebelum memutuskan, sebelum memilih, sebelum memberikan kepercayaan, sebelum memberikan amanat kepada seseorang, minta petunjuk kepada Allah. Istikharahkan. Doa sama Allah. Sujud sama Allah. Itu hal yang sangat penting. Dan seringkali kita remehkan, enggak, gua udah kenal lama kok sama dia. Iya, tapi kita ini terbatas, hadirin. Kita ini terbatas. Dan betapa banyak yang kita pikir baik, ternyata enggak seindah yang kita pikir. gak sebaik yang kita pikir. Jadi sekali lagi, minta petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin penting buat kita. Terus yang berikutnya, hadirin. Poin berikutnya, bisa jadi ini karena dosa-dosa kita juga, sehingga Allah gak kasih intuisi dan firasat yang tajam buat kita. Kita tahu orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya itu intuisi dan firasatnya akan ditajamkan. Dan mereka akan mendapatkan ibrah dan bisa lebih tajam dalam membaca kondisi. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 75, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sesungguhnya di dalam hal-hal tersebut ada tanda. Ada tanda bagi orang yang mutawassimin. Apa arti mutawassimin, hadirin? Mutawassimin itu dijelaskan para ulama, al-mu'tabirin bi'alamatillah, yang bisa mengambil ibrah dari tanda-tanda yang Allah berikan. Itu poin. Jadi makanya para ulama mengatakan orang-orang yang punya ketakwaan yang kuat itu bisa ngebaca, diberikan kemampuan oleh Allah untuk punya firasat dan intuisi yang kuat. Wallahu ta'ala. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga faktornya, bisa jadi kurangnya ilmu dan pengalaman. Kurangnya ilmu dan pengalaman. Kurangnya ilmu-ilmu secara syar'i dan kauni. Itu yang menyebabkan, di antara yang menyebabkan hal-hal yang ditanyakan oleh penanya. Jazakallahu khairan. Makasih. Dan yang terakhir, kita mungkin kurang bermusyawarah sama orang yang berpengalaman. Itu penting juga. Bermusyawarah kepada ahli ilmu atau orang yang berpengalaman. Tanya, ini bagaimana orang kayak gini? Ini seperti apa? Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi dan merahmati Al-Imam Nawawi dan Ustaz yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin rabbal alamin. Semoga Allah memberikan tambahan nikmat kesehatan untuk Ustaz, tim, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Sekali lagi, memberikan ilmu adalah ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kita hanya copy paste saja, dengan itu pun dengan segala kekurangan, keterbatasan, dan banyak khilaf hadirin. Semoga Allah ampuni. Ustaz saya memperhatikan seseorang kehilangan empatinya, orang tersebut tidak merasa sedih ketika orang sedih. Juga tidak begitu menyukai anak-anak. Sangat cuek dan tidak penuh kasih sayang. Apakah hal ini dimaklumi atau dia harus berusaha berubah kepada sifat-sifat seorang muslim? Hadirin Allah muliakan, sudah kita bahas tadi bahwa merasa empati itu penting. Dan itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah 128 Allah berfirman, "Azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu azizun 'alaihi ma'anittum. Berat rasanya apa yang kalian alami dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum, sangat semangat untuk memberikan yang terbaik untuk Nabi untuk umatnya. Dan sangat sayang dan rauf kepada umatnya. Jadi dan kita disuruh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam punya rasa empati, kita pun harus punya rasa empati. Orang lain. Nah, kalau pertanyaan dimaklumi atau enggak, gini loh. Kalau kita sebagai orang lain melihat orang tersebut, atau kita sebagai teman, sebagai saudara, sebagai pasangan, atau sebagai ya pokoknya di sekitar dia lah, maka kita harus berusaha kasih uzur dengan tetap memberikan masukan, nasihat, dan mensupport dia untuk lebih baik lagi. Maksudnya gini, kita maklumi, oh mungkin karena masa lalunya yang berat, atau mungkin karena masa kecilnya tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, mungkin karena dia gak pernah disayang jadi seperti ini. Jadi kita kasih pemakluman atas sikapnya yang tetap kurang tepat gitu loh, tapi mungkin karena ini. Dan di waktu yang sama kita harus arahkan juga, arahkan. Itu kalau kita dari pihak lain. Tapi kalau kita orang tersebut, maka jangan kasih pemakluman terhadap diri kita. Yang harus kita lakukan adalah perbaiki. Evaluasi, perbaiki. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah kasih taufik buat kita semua. Saya rasa cukup. Dan insya Allah kita masuk ke bab berikutnya dengan taufik dari Allah SWT dan dengan segala keterbatasan kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita. Rabbana taqabbal minna subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.